berpuasa dan mengalah dan tahu de untung badan ko biarlah dan menyerah rila cinta ditikam seso. Jalinan kabeh cinta kita nan cinta janganlah sasali bapisah ba ujung kan iko udah lupa bagai